bila padamu dulu aku memang hilang. Ya, ya, ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Oh, oh, oh, oh. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak, tak, tak, tak, ku tak mau, tak mau, tak, tak, tak, tak, tak, ku tak mau, tak mau, tak. Ku tak mau, tak. Sekarang tak, tak, tak, tak, ku tak sudi, tak sudi, tak, tak, tak, tak, tak, ku tak sudi, tak sudi, tak. Ku tak sudi, tak. Dah dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Minuman keras, miras, apapun namamu, tak akan ku reguk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Setetes. Dan narkotika, tiga, apapun jenismu, tak akan ku kenal lagi dan tak akan ku sentuh lagi walau secuil. Secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ya, ya. Dah dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya, ya, ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak, tak, tak, tak, ku tak mau, tak mau, tak, tak, tak, tak, tak, ku tak mau, tak mau, tak. Ku tak mau, tak. Sekarang tak, tak, tak, tak, ku tak sudi, tak sudi, tak, tak, tak, tak, tak, ku tak sudi, tak sudi, tak. Ku tak sudi, tak. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ya, ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Mira Santika? No way!